Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanallah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-12. Ya, kita sampai di bab baru tentang istinja dan adab qadhi hajat, adab buang hajat. Ya, kita baca ulang perkataan musannif dan pensyarah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu taala wal istinja'u wa min najautu syai'a ay qata'tuhu. Fa ka'anna al-mustanjiya yaqta'u bihi al-adza 'an nafsihi. Istinja secara bahasa dari kata najautu syai'a yang artinya ai qata'tuhu, saya memotongnya. Maka faka'anal mustanjia, seolah-olah orang yang istinja itu cebok, yaqta'u bihi al-adza 'an nafsihi, memotong atau menghilangkan dengan istinja tersebut, menghilangkan kotoran atau gangguan dari dirinya sendiri. Adapun secara syariat, kemarin sudah kita sebutkan, yaitu izalatul kharij an-najis al-mulawis minal farji anil farji bima'in aw hajarin bisyarutihi. Itu menghilangkan sesuatu yang keluar berupa najis yang mengotori, kemudian keluarnya dari farji, dihilangkan dari farji dengan air atau batu yang terpenuhi syarat-syaratnya. Sehingga kalau misalnya najisnya keluar bukan dari farji, bukan dari kubul atau dubur, maka tidak disebut istinja. Demikian pula kalau keluarnya dari farji akan tapi sudah pindah tempat ke tempat yang lain, ke tempat bagian tubuh yang lain juga tidak dinamakan istinja. Allahu alam sawab. Kemudian cara menghilangkannya adalah dengan kemudian kata beliau wal istinja'u huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu fa ka'annal mustanjia yaqta'u al adza an nafsihi wajibun. Punya istinja itu wajibun, wajib min khurujil bauli wal wa'idi bil ma'i. Awil hajari wama fi ma'nahu. Atau bukan dengan air tapi dengan batu dan yang semakna dengan batu. Nah, di situ istinja itu hukumnya apa? Wajib. Tapi wajibnya istinja itu tidak harus segera, yaitu tidak alal faur. Baik, kapan itu wajib? Ketika ingin melaksanakan sholat atau yang semisal dengannya. Selama ketika tidak istinja itu, kemudian tidak terkotori dengan najis. Artinya dia badannya banyak terkotori dengan najis. Selama bisa menjaga itu, maka boleh istinja itu diakhirkan ketika ingin mengerjakan sesuatu yang disyaratkan istinja. Ya, kemarin sudah kita sebutkan istinja di situ Ada beberapa hukum ya, walaupun di sini apa, yaitu hukum asalnya wajib ya, dan bisa hukumnya sunnah kalau yang keluar itu tidak mulawis, tidak mengotori, ya, kering, ya, tidak bisa mengotori yang lain. Kemudian hukumnya bisa makruh, semisal istinja dari buang angin, istinja dari buang angin. Kemudian istinja juga bisa haram hukumnya kalau dia istinja dengan suatu yang barang rampasan atau curian. Demikian juga istinja dengan semisal makanan itu apa? Tidak sah istinjanya. Jadi haram juga tidak sah. Kemudian tadi disebutkan biasanya istinja itu dengan air atau dengan batu, awil hajar. Hajar di sini adalah hajar hakiki. Maksudnya di kata ini adalah yang dimaksud hajar yang sebenarnya, batu yang sebenarnya, batu yang kita lihat ya di bumi. Karena nanti kemudian beliau pensyarah mengatakan wama fi ma'nahu, dan yang semakna dengan hajar, semakna dengan batu. Maka yang semakna dengan batu ini dia bukan batu yang sebenarnya ya. Jadi benda-benda lain yang fungsinya atau maknanya itu apa? Sama dengan batu. Itu disebut hajar syar'i. Hajar syar'i. Kalau yang ini awil hajar, maka hajar ini maksudnya hajar hakiki. Ya, hajar hakiki yang kita pahami itu batu. Tapi ada namanya hajar syar'i. Ini adalah wama fi ma'nahu, ya maksudnya hajar syar'i. Yang semakna dengan batu, yaitu yang terpenuhi syarat-syaratnya yang disebutkan di ibarat selanjutnya. Yaitu kata beliau min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Jadi ada empat ya. Dimaksud hajar syar'i yaitu batu secara syar'i yang dia bisa berfungsi sebagai seperti batu yang sebenarnya. Nah, itu ketika terpenuhi empat kriteria ini. Sehingga nanti bisa digunakan untuk istinja. Jika tidak terpenuhi maka tidak sah istinjanya. Ya. Yang dimaksud dengan ma'nahu itu adalah dikiaskan ke batu. Batu yang sebenarnya. Benda-benda lain misalnya kayu atau yang lainnya. Ini nanti dikiaskan ke batu yang sebenarnya. Syaratnya adalah yang pertama jamidan, dia benda padat kering, padat kering. Ya. Sehingga kalau bendanya cair maka tidak bisa. Bukan jamid. Misalnya apa? Cairan selain air, cuka, kemudian air bunga mawar, kemudian yang lainnya, ini enggak bisa untuk cebok. Istinja. Nah, dia bukan jamid. Kemudian yang kedua adalah tohir. Ini syarat atau kriteria yang kedua, benda tersebut harus suci. tidak bisa menggunakan benda yang najis. Misalnya batu tapi najis, ya. Terkena najis dipakai nggak bisa. Atau benda benda itu memang zatnya najis, misalnya kotoran yang sudah kering. Ini benda najis nggak bisa untuk istinja. Kriteria yang ketiga, qali'in, qali', yaitu bisa mengangkat fisik najis. Ya. Kalau dia nggak bisa mengangkat fisik najis, biasanya adalah benda-benda yang licin, halus, maka nanti tidak terpenuhi kriteria ini. Misalnya plastik atau yang lainnya, nanti najis nggak bisa terangkat dengan bendanya, nanti malah melebar ke samping kanan dan samping samping kiri di sekitarnya. Ini tidak terpenuhi kriteria qali'. Kemudian yang berikutnya terakhir, wairi muhtaromin, tidak dimuliakan, ya, tidak dimuliakan. Misalnya kalau dimuliakan adalah makanan, ya, makanan, ya, makanan manusia. Kemudian juga makanan jin seperti tulang, ya, ini juga tidak boleh. Adapun kalau makanan binatang ternak seperti rerumputan itu boleh. Dan di antara yang benda dimuliakan adalah buku-buku agama, ya, dan buku-buku yang bermanfaat, buku tentang hadis, buku fikih, ya, yang semisalnya. Bukan buku-buku yang tidak ada manfaatnya, buku filsafat, ya, buku ya apa, buku-buku ajaran sesat, ya, seperti itu. Maka ini dia tidak ada manfaatnya, tidak dimuliakan. Demikian juga misalnya yang dimuliakan adalah sampul, ya, bekas sampul mushaf. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau benda-benda selain batu ini terpenuhi syarat ini, kriteria ini, padat, kering, suci, bisa mengangkat najis, kemudian tidak dimuliakan, maka sah untuk cebok istinja. Sehingga kalau semisal tisu kering, maka sah. Tapi kalau tisunya basah ini, ada basahnya, maka tidak boleh. Ya, sehingga kalau nanti tidak terpenuhi salah satu dari syarat itu, maka tidak sah istinja dengan benda tersebut. Sehingga batunya juga harus batu yang kering. Kita lanjutkan perkataan Syarih. Walakinnal afdola ayastanjia awalan bil ahjari thumma yutbi'aha sanyan bil ma'i. Kan tapi yang afdol adalah istinja dengan batu terlebih dahulu, kemudian baru diikuti istinja dengan air. Yang kedua dengan air. Ya, tadi kan disebutkan bahasanya istinja itu cebok bisa dengan air, bisa dengan batu. Yang afdol bagaimana? Dikombinasikan, yaitu dengan memakai batu terlebih dahulu, kemudian habis itu dengan air. Dan ini mengkombinasi ini, afdoliyah mengkombinasi ini tidak ada bedanya. Apakah itu yang keluar adalah baul, ya, air kencing, ataupun ghaid, kotoran berak. Walaupun juga ada, ini menurut muktamad, ya, muktamad dalam mazhab seperti itu. Walaupun ada buku as-Syafi'i yang mengatakan ini khusus untuk apa? Untuk buang air besar saja. Dan disyaratkan dan tidak disyaratkan tadi kan sudah disyaratkan ada batu yang seperti apa yang bisa digunakan untuk istinja. Nah, kalau dengan digabungkan ini tidak disyaratkan batunya itu suci. Nah, tadi kan ini penggabungan yang afdol adalah pakai batu dulu, istinja pakai batu, kemudian pakai air. Nah, batu yang digunakan untuk istinja ketika modelnya adalah penggabungan antara batu dan air, maka batu ini tidak disyaratkan suci. Maka boleh dengan yang najis. Ini kalau apa hanya ingin mendapatkan afdholiyahnya seperti itu, tidak disyaratkan suci dan tidak mesti 3 kali. Tapi kalau ingin lebih sempurna ya tadi ya suci kemudian 3 kali. Karena nanti sebutkan kalau istinja dengan batu kan minimal 3 kali usapannya. Ya, walakinnal afdalu an yastanjiya awalan bil ahjari tsumma yutwi'aha tsanian bil ma'i. Karena batu itu ya, itu bisa menghilangkan fisik najis. Saya mengenakan apa? Fisik najis. Tapi batu tidak bisa menghilangkan asar najis. Asar itu, najis itu punya asar, bekas, yaitu rasa, warna, bau. Ya, kalau air itu bisa maksimal menghilangkan fisik plus asar. Tapi kalau batu, fisik najis bisa hilang, asarnya tidak bisa maksimal hilang. Ya, misalnya masih ada warna, masih ada bau, ini batu. Ya, tadi disebutkan yang afdol adalah tata caranya dengan batu dulu, baru air. Kalau dibalik bagaimana? Ya tidak bisa. Misalnya pakai air dulu, baru batu. Ini kan mengkombinasikan, tapi urutannya salah. Maka ini tidak masuk dalam afdholiyah di sini. Ini kan nggak ada fungsinya. Ya. Karena salah satu fungsi atau di antara apa ilatnya yang disebutkan adalah kenapa lebih afdol memakai batu dulu baru air. Padahal tadi kita sebutkan air itu nanti juga disebutkan oleh pensyarah. Bahasanya air itu bisa menghilangkan fisik plus asar. Kalau air sudah bisa menghilangkan fisik plus asar, nah, untuk apa diawali dengan batu? Untuk apa lebih afdal dengan batu kemudian dibersihkan dengan air? Kenapa enggak air saja? Wong air itu juga sudah bisa menghilangkan fisik juga plus asar. Maka jawabannya adalah untuk meminimalisir yaitu bersentuhannya mustanji orang tersebut meminimalisir persentuhan dengan najis. Maka kalau dia istinja langsung dengan air, ini banyak terjadi persentuhan dengan benda najis. Berbeda kalau dia istinja dengan batu dulu, maka yang terkena najis adalah batunya. Ya. Kemudian tinggal sedikit, mungkin dengan asarnya saja, bekasnya saja, baru nanti dibersihkan dengan air sehingga persentuhannya sedikit. Ya. Jadi kalau mencebok dengan tangan, ini tangannya apa? sedikit tersentuh benda najis karena tadi sudah dihilangkan dengan batu. Mungkin di antara alasan yang disebut oleh para fuqaha kenapa lebih afdol mengkombinasi, ya. Padahal kalau dengan air hasilnya sama, ya, hasilnya apa? Sama. Dengan air saja hasilnya sama. Beda kalau dengan batu saja hasilnya beda. Tapi kalau dengan air saja hasilnya sama. Cebok dengan air saja dibandingkan dengan cebok pakai batu plus air hasilnya sama. Ya, yang bedakan tadi alasannya dan antara alasannya adalah meminimalisir yaitu persentuhan dengan benda najis. Kemudian wal wajibu salasu masahatin walau bi salasati atrofi hajarin wahid. Yang wajib ya minimalnya adalah 3 usapan. Jadi yang menjadi tolak ukurnya adalah jumlah usapannya, bukan jumlah batunya. Maka beliau menyebutkan wal wajibu salasu masahatin walau bi salasati atrofi hajarin wahid. Ya. Nilai minimalnya 3 usapan walaupun dengan 3 atrof ujung sisi dari hajarin wahidin satu batu saja. Ya. 3 usapan itu bisa dengan 3 batu. 1 batu 1 usapan, 2 batu 1 usapan, 3 batu ketiga 1 usapan. Sehingga 3 usapan dengan 3 batu. Tapi bisa juga dengan satu batu saja asalkan sisinya beda punya 3 sisi. Ya, minimal punya 3 sisi kemudian masing-masing sisi digunakan untuk mengusap untuk istinja ya 3 kali maka sah. Karena disyaratkan 3 usapan. Kalau 1 2 belum mencukupi. Kemudian diwajibkan untuk setiap usapan itu menyeluruh meliputi semua tempat najis. Ini pendapat muktamad. Di setiap kali usapan, maka harus usapan tersebut menyeluruh mencakup semua tempat najis. Jadi bukan maksudnya bukan misalnya usapan ini najisnya misalnya agak banyak seperti itu bukan satu usapan kemudian sepertiga kemudian usapan kedua sepertiga usapan ketiga sepertiga enggak tapi satu usapan ini nanti menyeluruh ke semua area najis Allahu a'lam bishawab. Kemudian wa yajuzu an yaqtasira kata musannif al mustanji 'ala al ma'i aw 'ala salasati ahjarin yunqi bihinna al mahalla in hasalal inqa'u biha wa ila zata 'alaiha hatta yunqiya wa yusannu ba'da zalika at-taslisu. Ya, hukumnya ya juzu boleh-boleh saja an yaqtasira al-mustanjiya mustanji orang yang cebok itu mencukupkan untuk alal ma'i menggunakan air saja ketika istinja au ala salasati ahjarin atau menggunakan batu saja tanpa air yang yunqi yang bisa membersihkan bihinna dengan batu-batu tersebut al-mahala yaitu tempat najis. Jadi boleh pakai air saja, boleh dengan batu saja. Boleh memakai batu saja meskipun ada air. Ya. Ini beda dengan bab tayamum. Yang enggak boleh orang tayamum masih ada air. Tapi kalau orang istinja dengan batu, tapi masih ada air, maka sah. Tidak mengapa. Kemudian yang bagus ketika istinja dengan air, maka didahulukan istinja kubul dulu. Diutamakan istinja apa? Kubul dulu. Adapun kalau istinja dengan batu, maka diutamakan didahulukan membersihkan dubur dulu, belakang dulu. Ya, alasannya, kenapa ketika memakai air, kenapa ketika istinja pakai air itu diutamakan, yaitu didahulukan yang kubul dulu bagian depan, agar tangannya tidak tidak apa menyentuh ya baul ketika nanti didahulukan duburnya. Dan ketika jika memakai batu itu didahulukan dubur, karena dubur itu apa kotoran belakang itu lebih cepat keringnya. Maksudnya lebih cepat kering biar nanti ya apa bisa langsung dengan bisa menggunakan air, bisa tidak bisa menggunakan batu. Karena kalau kotoran sudah kering itu nggak boleh pakai batu. Maka sehingga kalau pakai batu itu didahulukan yang dubur terlebih dahulu. Kalau pakai air didahulukan kubul depan, bagian depan lebih dahulu. Ya, alasannya tadi kalau pakai air itu agar tidak tersentuh dengan baul. Seandainya dia nanti mendahulukan yang duburnya. Ya, kalau untuk mencukupkan dengan batu, tidak pakai air, itu harus salah satu ajar. Tiga batu atau tiga usapan, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Yang itu Yunki bisa membersihkan mahal tempat najis. Inha sholat al-inqa ubiha. Jika terwujud, yaitu bersih dengan tiga usapan tersebut. Ya, jadi dari sini kita bisa tarik faedah bahasanya jika seorang istinja dengan batu, maka ada perkara yang wajib terpenuhi. Yang pertama yaitu dengan tiga batu. Harus dengan tiga batu atau tiga usapan meskipun bisa bersih kurang dari tiga usapan. Dengan dua usapan sudah bersih. Apakah cukup? Tidak cukup. Harus tiga minimalnya. Walaupun apa sudah bersih dengan dua usapan misalnya. Kemudian disebutkan tadi bahasanya tempatnya harus bersih. Ya. Yang dimaksud dengan bersih, fisik najis sudah hilang. Walaupun di situ masih ada asar. Ya, walaupun di situ masih ada asar bekas najis yang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Sehingga kata pensyarah in hasala al-inqa'u biha wa ila, artinya jika tidak bisa bersih dengan tiga usapan, maka zada 'alaiha hatta yunqiya. Maka ditambah lagi usapannya sampai bersih. Wayusanu, jadi kalau misalnya tiga usapan enggak bersih ya, tambah lagi 1, 4 ya. Misalnya. Wayusanu ba'da dzalika at-taslisu, disunahkan setelah itu adalah taslis. Tiga kali ini ada iskal di ibarohnya. karena yang lebih tepat adalah al-itar, yaitu disunahkan untuk ganjil. Sebagaimana di sebagian naskah redaksi itu yaitu wa yusannu ba'da dzalika al-itaru, mengganjilkan. Karena ini kan bahasa apa tadi? Bahas tiga usapan, jika tidak bersih maka harus ditambah lagi usapannya. Nah, setelah itu maksudnya setelah bersih ini disunahkan untuk itar ganjil. Misalnya tiga usapan belum bersih, tambah satu empat usapan. Kalau empat usapan nanti genap. Tapi sudah bersih, maka disunahkan ganjil, tambah satu lagi menjadi lima usapan sehingga ganjil. Nah, ini di sini ibaratnya yang tepat al-itar. Karena kalau at-taslis tadi sudah, taslis itu kan apa? Sudah menjadi syarat ya. Jadi kan kalau taslis sudah disebutkan sebelumnya. Fa in arada al-iqtisara ala ahadihima falma'u afdalu. Jika seorang ingin mencukupkan untuk menggunakan salah satu alat tersebut di antara air dan batu, karena tadi baru sebelumnya menyebutkan gimana sah boleh pakai batu saja, sah pula pakai air saja. Nah, kalau ingin mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, maka al-falma'u afdalu, maka al-ma' air itu lebih afdol, lebih utama, lebih bagus. Li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha. Nah, ini keistimewaan dari air. Nah, ini adalah yuzilu, menghilangkan 'ainan najasati, fisik najis, wa atharaha, dan bekasnya, atharnya. Sehingga afdolnya pakai air. Kalau ingin memilih salah satu. Kalau menggabungkan ya tadi sudah disebutkan, pakai batu dulu kemudian pakai air. Nah, di Hasyiah Bajri ada faedah bahasanya kapan lebih afdol pakai air. Yaitu kata beliau, malam targhab nafsuhu anil ahjari falam tatmaina ilaiha wa ila fahiya afdalu wa kadza yuqalu bisairi rukhasi. Ya, kapan air ini afdol? Maka kata beliau, selama seorang atau jiwa seorang itu tidak, istilahnya, tidak merasa benci atau apa istilahnya, asing seperti itu, untuk menggunakan batu. Sehingga kalau menggunakan batu nanti dia tidak tenang, ya. Ya, tidak nyaman dirinya. Selama tidak demikian. Jika demikian, maka justru pakai batu lebih afdol, lebih utama. Dan kaidah ini, ini diberlakukan di semua rukhsah. Ya, jadi batu ini rukhsah seperti itu misalnya. Air ini yang asalnya. Maka yang asal itu lebih utama daripada yang rukhsah. Ya. Berarti yang keringanan. Ini seperti itu. Nah, selama orang itu tidak punya rasa yang rasa tidak suka seperti itu. Rasa enggan, rasa tidak suka pada yang rukhsah. Kalau dia punya rasa enggan, ya, hatinya itu enggak nyaman melakukan rukhsah, malah ini enggak nyaman pakai batu itu, enggak tenang. Dia enggak suka, ada rasa tidak, ya, bukan benci sunnah, tidak, bukan itu ya. Maksudnya adalah merasa asing, merasa tidak nyaman seperti itu, justru malah nanti yang afdol yang rukhsahnya, malah yang afdol memakai batu. Artinya ini afdol pakai air kalau kondisi normal. Dan ini berlaku nanti pada rukhsah-rukhsah yang lain. Kemudian kita lanjutkan, wa syaratul istinja'i bil hajari Alla yatifa al kharitu an najisu wala yantaqilu wala yantaqila atau tadi ya yatifa an mahali khurujihi wala yatra'a alaihi najasun akharu ajnabiyun anhu fa in intafa syaratun min dhalika ta'ayyana al-ma'u. Kemudian beliau menyebutkan syarat lagi, syarat kebolehan memakai batu, istinja pakai batu. Kalau yang tadi tohir kolik, kemudian apa? Wairi muhtarom, ya. Jamid, ya. Dan empat tadi adalah syarat batu. Jadi batu yang sah digunakan untuk istinja syaratnya empat. Kemudian kapan boleh memakai batu ada syaratnya lagi. Ini beda ya. Kalau ini sekarang bahas kapan boleh istinja pakai batu. Kalau enggak terpenuhi syarat ini, enggak boleh istinja pakai batu. Ya. Kalau tadi bahas apa? Batunya yang bisa digunakan untuk istinja. Kata beliau yang pertama, Allah yajifa al-khariju an-najisa. Yaitu al-kharij. Al-khariju an-najis. Ya. Al-kharij itu yang keluar, yaitu najisnya. Itu ala yajifa, yaitu la yajifu, tidak kering, belum kering. Dia belum kering. Nah kalau sudah kering, baik itu keseluruhan ataupun sebagian, maka harus pakai air, nggak boleh pakai batu. Kemudian syarat yang kedua, wala yantaqila an mahali khurujihi, yaitu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Maksudnya bagaimana? Ini sebenarnya kalau enggak, ya ini kita jelaskan apa adanya ya. Walaupun sebenarnya perlu gambar, tapi ya coba kita sampaikan. Maksudnya najis itu enggak pindah dari mahal khuruj. Mahal khuruj itu bukan lubang dubur atau kubul. Kalau yang dimaksud itu ya pasti pindah. Namanya apa? Keluar najis kan? Pindah dari situ ke tempat lain. Tapi maksud di sini la yantaqila atau la yantaqilu an mahali al khuruj, maksudnya adalah najis itu keluar dari asalnya, dari dubur atau kubul, kemudian dia berhenti di satu tempat. Ya. Kalau sudah berhenti, enggak boleh pindah lagi. Ya misalnya mengalir, kemudian pindah ke tempat yang lain. Maka kalau seperti itu, dia ketika sudah pindah ke tempat lain, enggak bisa pakai batu. Misalnya kotoran keluar dari dubur, kemudian berhenti di satu tempat. Ya tempatnya di sekitar dubur ya. Kemudian dia kalau berhenti di situ saja maka boleh pakai batu. Kalau kemudian dari situ sudah berhenti jalan lagi ke tempat lain maka ini nggak bisa pakai batu karena dia sudah intikal terjadi apa perpindahan. Ya, ini memang agak apa agak detail seperti ini ya kalau kita gambar ya mungkin lebih. Jadi ya masuk dari tadi mahal. Tidak ada suara mana? Suaranya tidak ada? Ada Ustaz. Kemudian ya seperti gambarannya seperti itu. Kemudian wala yatra'a 'alaihi najasun akharu ajnabiyun anhu. Ini kata beliau ini syarat ketiga. Syarat yang ketiga tidak ada benda najis yang lain. Tidak ada benda najis yang lain yang menimpa yaitu al-kharij tadi. Benda najis yang lain atau juga benda suci yang sifatnya basah. Benda suci yang sifatnya basah. Jadi al-kharij kotoran ini harus dia murni kotoran. Tidak mungkin, tidak bisa, dia tidak boleh tertimpa najis yang lain. Ya, kalau kata Asy-Syarih, bala yatra'a 'alain najis najasun akhar ajnabi. Ya, ajnabi itu dari pihak lain, maksudnya dari ini kan najis, kotoran ini najis, berak ini najis. Nah, ada najis yang lain menimpa dia di situ. Maka kalau itu nanti enggak boleh pakai batu. Ya, karena dia tertimpa najis yang lain. Ini batu khusus untuk yang kotoran itu murni, enggak tertimpa najis yang lain. Dan juga tidak tertimpa, tidak terkena apa? Benda suci yang sifatnya cair. Cair tapi ini dikecualikan keringat. Ya. Kalau keringat enggak apa-apa. Tapi kalau benda cair lain, dia yang basah maka tidak boleh. Misalnya terkena air dari pihak luar ya. Nah ini nanti enggak boleh pakai batu. Karena ini namanya sudah yatra'u 'alaihi najasun akhar ajnabi. Jadi ada tiga syarat. Kemudian syarat yang keempat. Yaitu syarat berikutnya adalah, disini enggak disebutkan ya. Tidak melewati yaitu kalau bagian belakang namanya sofhah, yaitu sod fa ha ta marbutoh sofhah. Kalau bagian depan hasafah. Jadi najis itu tidak melampaui sofhah kalau untuk dubur. Sofhah itu adalah bagian yang menutup ketika seorang berdiri. Ya. Ya mohon maaf, pantat ketika berdiri itu bagiannya ada bagian menutup namanya sofhah. Itu namanya areanya sofhah. Ketika nanti jongkok dia terbuka, kalau berdiri menutup. Nah, ini sofhah. Maka najis ini tidak boleh melewati area sofhah. Kalau sudah melampaui itu enggak boleh pakai batu. Jadi harus di area situ. Harus di area apa? Sofhah tadi. Jadi kalau ada bagian yang dia ketika jongkok ataupun berdiri tidak ada bedanya, maka itu najis kalau sampai situ enggak boleh pakai batu, harus pakai air. Nah, ini syaratnya. Kalau depan itu hasafah, yaitu kepala zakar. Ya. Kalau sudah najis melewati dari kepala zakar, maka tidak boleh pakai batu. Allahu alam suwab. Kemudian, ya kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, maka harus memakai air. Dan kemudian beliau mulai membahas tentang adab buang hajat. Wayajatan ibu wujuban qaudi al-hajati istiqbala al-qiblati al-ana wahya al-ka'batu. Tentang adab buang hajat, kata beliau, yajatan ibu menjauhi wujuban, hukuman wujub, menghindari, wajib menghindari. Siapa yang wajib menghindari? Qaudi al-hajah, orang yang buang hajat. Wajib menghindari istiqbal al-qiblah. menghadap kiblat, tidak boleh menghadap kiblat. Karena di sini disebutkan wujuban, maka haram hukumnya menghadap kiblat. Karena yajtanib itu kan bisa wujub, bisa nadab. Tapi di sini ditegaskan oleh beliau wajib. Nah, ini salah satu adab yang hukumnya wajib. Jadi adab buang hajat itu kan nanti ada yang mencakup wajib, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya yaitu mandub saja. Kan tadi judulnya kan adab qadhi al-hajah. Ya. Nanti di adab-adab yang lain hukumnya ada yang sunnah, mayoritasnya sunnah kalau kita perhatikan ya. Tapi ini yang wajib. Ya. Bisa kita lebih perhatikan ini yang wajib yaitu tidak boleh wajib untuk menghindari menghadap kiblat. Jadi haram hukumnya menghadap ke kiblat. Yaitu ketika adab yaitu ketika qadhi hajat tadi sedang buang hajat. Istiqbal kiblah yaitu zat atau fisik dari kiblat tersebut. Ketika dia di posisi dekat, ya. Nah, kalau jarak dekat maka maksudnya menghadap fisik dari kiblat Ka'bah. Kalau jaraknya jauh, secara zon menghadap kiblat. Jadi kalau kita jauh itu kan di tempat kita dengan di Mekah, Ka'bah, tempat Ka'bah ini kan jauh. Maka yang dimaksud adalah istiqbal, itu adalah ada zon, itu zon. Zon bahasanya arahnya kita itu menghadap ke sana. Zon saja. Jadi larangan itu larangan, memang larangan menghadap fisik dari Ka'bah. Tapi kalau jaraknya dekat, itu harus dia apa dia fisiknya ya secara yakin mengarah fisik, tapi kalau jauh zon mengarah fisik. Jadi kita menghadap ke arah sini, ke arah sana, ini kita sudah ada zon ini menghadap kiblat, berarti ini nggak boleh ya. Karena kita nggak bisa yakin karena dia jaraknya jauh, Ka'bahnya tidak terlihat. Demikian pula jika nanti membelakanginya. Tapi bisa juga ada kemungkinan bahasanya yang dimaksud adalah arah saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lakin syariqu aw gharibu. Yang dimaksud dengan kiblah yaitu al-an wahya Ka'bah. Yaitu apa? Ka'bah. Kemudian wastidbariha fi sahra'i. Dan membelakanginya di sahra. Di tempat lapang, padang pasir. Tempat lapang tidak ada apa? Halangannya. Jadi kapan itu haram? Ketika menghadap kiblat dan belakangnya di tempat tanah lapang, misalnya padang pasir atau yang lainnya. Nah, tapi ini bukan bukan apa? Patokan, kan nanti kita baca ya di sarahnya. Ilam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun. Jika haram tersebut, jika kita pakai istilah haram, tidak wajib menghindari biar lebih mudah ya. Pastikan adabnya adalah wajib menghindari. Ya, kalau ini kita sebutkan misalnya haram menghadap, ya, itu sama. Ilam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun. Jika haram itu jika tidak ada lam yakun bainahu antara dia mustanji wa bainal qiblah dan kiblat Ka'bah satirun pembatas penghalang. Ya. Kemudian aukana ada pembatas satir, aukana walam yabluk sulusai zira'in. Haram itu kalau pembatasnya tidak mencapai 2/3 zira'. 2/3 zira'. Hasta, 2/3 hasta. Jadi syaratnya penghalang antara si mustanji orang yang qadhi hajah, antara qadhi hajah orang yang buang hajat itu dengan arah kiblat itu harus ada penghalang. Nah, penghalang tingginya minimal adalah 2/3 hasta. Misal kalau 1 hasta 60 cm, 2/3-nya 40 cm. Kalau 50 berarti ya berapa 32 atau berapa sekitar itu. Ini 2/3, yaitu 2/3 hasta. Sehingga kalau kurang dari itu maka haram, tidak terpenuhi syarat. Jadi syaratnya tadi apa? Harus ada penghalang. Kemudian yang kedua penghalangnya minimal 2/3 hasta. Kemudian au balaghuhuma atau mencapai keduanya mencapai 2/3 hasta. Wa ba'uda anhu aktsara min salasati azru'in bidra'il adamiyyi bidra'il adamiyyi. Atau sudah 2/3 hasta tapi jaraknya tadi kan bahas tingginya. Ya, tingginya itu minimal 2/3 hasta. Nah, tapi ada syarat jarak. Ya. Yaitu di sini adalah tidak lebih dari wabah udah jauh anhu, tidak lebih dari aksara min salasati azru. Lebih dari 3 zira'. Jaraknya antara orang yang buang hajat dengan penghalangnya tadi tidak lebih dari 3 zira'. Ya. Kalau misal 1 zira' kita asumsikan 50 cm, berarti 3 zira' adalah 1,5 meter. Jadi 150 cm ya. Jadi kalau lebih dari itu maka tidak boleh. Ya, syaratnya apa? Ketika jatuh hukum haram, yaitu ketika tidak ada penghalang, satir. Atau ada satir, tapi tingginya kurang dari 2/3 zira'. Ya. Atau sudah tingginya 2/3 zira', tapi jaraknya lebih dari 3 zira' antara satir tersebut dengan qadhi hajah, dengan orang yang buang hajat. Maka kalau enggak terpenuhi syarat ini, dia hukumnya haram. Ya, tapi kalau terpenuhi, hukumnya tidak haram. Nah, satir itu apakah disyaratkan melebar sehingga menutup badan? Kalau ini ada khilaf di internal mahab mutaakhirin antara Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar. Kata Ar-Ramli, disyaratkan penghalang tersebut menutupi badan. Sehingga dia kan melebar paling tidak ya. Ya, melebar. Misalnya apa, papan atau apa yang dia beli, intinya dia bisa menutupi apa? Badan. Yaitu satir tadi yang kita bahas tadi, apakah disyaratkan menutup badan? Kata Ar-Ramli demikian. Tapi kalau kata Ibnu Hajar tidak disyaratkan yaitu melebar seperti itu. Sehingga kalau enggak syaratkan melebar ya misalnya batang pohon atau apa, intinya dia tingginya adalah minimal 2/3 hasta, kemudian jarak antara dia dengan satir tersebut maksimalnya 3 hasta. Berarti sudah terpenuhi syaratnya. Nah, adapun berkaitan dengan tinggi, ya sebenarnya ini kaitannya dengan nanti posisi apa dia ketika buang hajat ya. Maka di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan walau bala autago wato ko iman bala buddha an yakuna satiron min kodamihi ila suratihi. Kalau dia dengan berdiri, ya maka harus dia apa satirnya harus menutup ya dari telapak kaki sampai pusar. Ya. Jadi enggak cukup misalnya 2/3 apa? 2/3 hasta tadi. Kalau dia ini dengan berdiri, misalnya dia dengan posisi berdiri. Maka tadi itu 2/3 hasta itu adalah lil ghalib. Ghalibnya umumnya apa posisi duduk itu sudah bisa menutupi menutupi antara tadi ya posisi dari si qadhi hajah tadi. Tapi kalau berdiri kan enggak bisa mencukupi. Kama qala ba'dhum sebagaimana dikatakan oleh sebagian fuqaha. Wal bunyanu fi hadza ka sahra'i. Wal bunyanu fi hadza ka sahra'i bi syarti al madhkuri. Adapun bangunan itu dalam masalah ini maksudnya apa? Dalam masalah wajibnya untuk tidak menghadap kiblat dan membelakanginya itu kasohroi hukumnya seperti sohro. Jadi kan musonib mengatakan kan ini sohro di sohro bagaimana? Nah kemudian pensyarah katanya di bangunan juga demikian. Ya, di bangunan juga demikian. Dengan syarat-syarat tadi. Jadi ada satir, kemudian satirnya tingginya sekian dan jaraknya sekian, itu juga berlaku di albina. Maksudnya di albina itu satu bangunan. Jadi ada bangunannya. Misalnya orang buang hajat di gambarnya kita contohkan rumah tua yang sudah enggak terpakai. Yang dia ada pagar-pagarnya seperti ada dinding-dindingnya ya. Kemudian dia buang hajat di situ. Atau di tempat yang seperti apa, yang penting dia bangunan. Maka disyaratkan seperti itu juga. Disyaratkan apa? Hal-hal tadi. Sehingga kalau dia jaraknya jauh, enggak bisa. Nah, misalnya lebih dari apa? 3 dirok tadi. Misalnya seperti itu, maka tidak terpenuhi syarat. Kemudian ilal bina'a al-mu'adda liqodoi al-hajah wala hurmata fi mutlaqo. Nah ini poinnya di sini yang perlu kita perhatikan. Kecuali al-bina' bangunan yang al-mu'ad yang disiapkan yang khusus liqodoi al-hajah untuk buang hajat maka wala hurmata fi mutlaqo tidak ada keharaman secara mutlak. Ya. Di sini kata pensyarah itu kecuali bangunan yang dikhususkan untuk buang hajat. Dan ini juga berlaku pada sohrok yang dikhususkan untuk buang hajat. Mencakup juga sohrok. Baik, tanah lapang, tanah ini tidak berbangunan atau yang berbangunan, kalau tempatnya ini dikhususkan untuk buang hajat, maka tidak haram. Ya. Jadi yang jadi patokan adalah bukan masalah sohrok sama bunian, tapi adalah mu'at atau ghairu mu'at. Ya. Bukan masalah ada bangunannya atau tidak, tapi masalahnya adalah tempat ini dikhususkan enggak untuk buang hajat. Nah itu. Kalau tempat ini dikhususkan untuk buang hajat, baik itu ada bangunannya atau tidak ada bangunannya, maka tidak ada keharaman. Ya, kapan kapan satu tempat itu dinyatakan disiapkan atau khusus untuk buang hajat, ya, yaitu dengan satu kali dipakai untuk buang hajat dan ada keinginan untuk memakai lagi. Nah, itu sudah jadi tempat khusus buang hajat. Saya ada tempat apa di kebun atau apa ya. Yang dia buang hajat di situ sekali, habis itu masih ada keinginan nanti akan dipakai lagi untuk buang hajat, maka itu menjadi mu'at untuk buang hajat. Tapi kalau hanya sekali dia di situ enggak ada keinginan untuk menjadikan itu sebagai tempat buang hajat, maka itu ghairu mu'at. Tidak di itu tidak teranggap tempat yang khusus buang hajat, ya, sehingga nanti berlaku hukum tadi. Maka kata beliau, fala hurmata fi mutlaqo, tidak ada keharaman secara mutlak. Baik itu ada satir atau tidak, satirnya tingginya sekian atau seberapa, jaraknya sekian atau seberapa, maka tidak apa masalah. Jadi ini yang apa yang sering terlewat dalam pembahasan yang biasa kita dengar. Yang disebutkan biasanya menyebutkan apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i, pokoknya kalau dalam bangunan nggak apa-apa, kalau di luar bangunan baru nggak boleh. Ini kurang detail. Sebenarnya pendetailnya adalah tempat buang hajat ini khusus nggak? Ya. Masalahnya tempat khusus buang hajat atau bukan? Nah di situ yang menjadi bukan masalah bangunan atau tidak. Karena kalau dia posisi bangunan, kalau enggak memenuhi syarat juga enggak boleh, ya, seperti itu. Tapi kalau di tempat tidak ada bangunannya, tapi itu tempat khusus buang hajat, maka itu enggak mengapa. Karena dia khusus untuk buang hajat. Dan enggak ada tempat-tempat seperti itu ya, tapi enggak tahu kalau sekarang itu seperti apa bentuknya. Ya mungkin di daerah-daerah masih ada satu tempat yang itu dikhususkan untuk buang hajat, ya. Yang itu enggak ada bangunannya. Enggak ada bangunannya. Baik, tadi seperti itu. Wa kharaja bi qaulina al-ana, dan keluar dari pernyataan kami al-an, maka naqiblatan awalan ka Baitil Maqdisi. Tadi kan yang dibahas adalah kiblah al-an sekarang. Kiblat sekarang Ka'bah. Maka kalau kiblat yang dulu yaitu makana kiblatan awalan yang awalnya menjadi kiblat ka Baitil Maqdis, Baitul Maqdis, fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun. Kemudian apa kalau menghadap membahadap dan membelakanginya hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Ya, nanti makruh itu bisa hilang kalau terpenuhi syarat-syarat sebagaimana telah kita sebutkan tadi di pembahasan tentang satir, tingginya, dan jaraknya. Kalau terpenuhi syarat-syarat tersebut. Kalau enggak berarti makruh. Wa yajtanibu adaban qadil hajah al-baulu wal-ghaitu fil ma'i ar-raqidi. Dan qadi hajah orang yang buang hajat yaitu ya cetan ibu menghindari al-baul buang air kecil, al-ghaita buang air besar, fil ma'i ar-raqidi di air yang menggenang, yang diam tidak mengalir. Amal jari adapun air yang mengalir, fayukrohu fil qalili minhu dunal kathiri, tidak yang banyak. Ya, kemudian perhatikan di sini adab berikutnya, yaitu tidak buang air kecil dan air besar di air yang menggenang. Kata beliau di sini adaban, yaitu adalah nadban, hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah, sunnah menghindari, berarti makruh kalau melakukan. Jadi qadhi hajat di sini mencakup juga orang yang tidak mukallaf, misalnya anak kecil. Tapi nanti hukumnya dikenakan pada walinya. Maka tadi apa? Tidak diperbolehkan untuk buang air kecil, buang air besar di air yang menggenang. Demikian pula di Hasyiah Bajri disebutkan misalnya meludah, kemudian buang ingus, nah, itu juga dihukumi sama. Filma'i arroqidi, di air yang menggenang, baik air menggenangnya apa, sedikit atau banyak. Ya. Tahu dari mana? Dau ibarah setelahnya. Amal jari, fayukrohu fil qalili minhu dunal kathir. Kalau airnya mengalir, makruhnya, makruh hukumnya kan, karena tadi apa, yajtanibu adaban. Adaban itu maksudnya sunnah. Ya, kalau melakukan makruh. Kalau di air yang menggenang, maka baik air sedikit atau banyak, air sedikit yang sudah kita bahas ya, yang apa kurang dari 2 kulah. Baik itu air sedikit atau banyak, makruh. Tapi kalau airnya mengalir bagaimana? Fayukrohu fil qalil. Makruh kalau sedikit airnya. Dunal kasir, bukan yang banyak. Kalau banyak berarti tidak makruh. Air mengalir banyak tidak makruh. Ya, karena di air yang mengalir ini diberi perincian, maka mafhumnya di ibarat sebelumnya tidak ada perincian. Dia mutlak, baik sedikit atau banyak. Tadi disebutkan air yang menggenang itu baik sedikit atau banyak ya. Intinya menggenang, baik itu banyak tetap apa? Makro. Tetapi kalau banyaknya sampai apa ya, sampai banyak sekali ya, melaut gitu atau sampai kolam yang besar, nah ini tidak makruh. Airnya banyak sekali. Ya, sebentar. Jadi kalau misalnya airnya melaut, ya kolamnya besar sekali, maka itu tidak makruh. Dan hukum makruh ini, ya kalau itu di air yang tidak ada yang memiliki, istilahnya air mubah, atau airnya ini dimiliki oleh orang yang buang air buang hajat tadi, punyanya dia sendiri. Tapi kalau airnya adalah milik orang lain, maka jadi haram hukumnya. Kalau tidak bisa dipastikan dia ridho. Walaupun banyak airnya. Kalau milik orang lain, maka hukum ini berlaku untuk air yang mubah, yang tidak ada yang punya, atau air miliknya orang itu sendiri. Ya, kalau orang lain, maka jatuh haram. Baik, kemudian tadi kalau yang mengalir sudah perinciannya ya, kalau yang banyak tidak makruh. Lakinal aula ijtinabuhu, akan tapi yang lebih baik maka dihindari walaupun air mengalir tadi apa? Walaupun banyak tadi ya. Kemudian wa bahasa anawawiyu tahrimahu fil qalil jarian kana aurakidan. Nawawi membahas menyatakan bahasanya hukumnya haram fil qalil jarian kana aurakidan. Kalau airnya sedikit hukumnya malah haram, baik itu mengalir ataupun dia menggenang. Menurut pendapat An-Nawawi sendiri. Ya, karena alasannya adalah menjadikan najis karena airnya sedikit. Tapi bisa juga dijawab bahasanya itu nanti bisa menjadi suci dengan mukasaroh, dengan ditambah dengan air yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Materinya sampai situ dulu. Kemudian kita ingin sedikit sampaikan tentang tentang masalah talafut biniat. Ya, ini selingan aja ya, tambahan. Jadi kan materi inti. Masalah talafut niat itu mengucapkan niat. Nah, kita ingin lihat pendapat para fuqaha itu bagaimana. Ini kita hanya nukilkan saja, nukilkan dari ibarah dari kitab fikih Muqaranah seperti ya, yang membahas beberapa mazhab. Ya, yang pertama di Al-Fiqhu Al-Islam Wadilatuhu disebutkan karangan Wahbah Zuhaili ya, Syekh Wahbah Zuhaili. Disebutkan di situ, ini kita nukilkan apa adanya. Ya, baik itu ada yang pro atau yang kontra ya. Agar kita terbuka ini wawasannya. Lakin yusanu indal jumhur, akan tapi disunahkan menurut jumhur ya. Beliau mengatakan jumhur. Ya, ghairil malikiyah at-talafuzu biha. Yaitu talafut mengucapkan niat. Li musa'adatil qalbi 'ala istihdhariha. Untuk membantu apa? Hati untuk menghadirkan niat. Ya. Kita catat poin bahasanya indal jumhur talafut niat hukumnya sunnah. Ya. Menurut jumhur fuqaha sunnah. Ya. Nah, ini perlu kita catat. Dan seterusnya hanya keterangan saja. Liyakuna an-nutqu aunan ala tadzakkur. Agar mengucapkan itu, ucapan talafut bisa membantu untuk mengingatkan seorang untuk meniatkan dalam hati. Tapi kata kemudian wal aula indal malikiyah, yang lebih baik menurut malikiyah tarku talafut, tidak perlu talafut, meninggalkan talafut biha biniat. Kata beliau li annahu lam yanqul atau yunqal ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi at-talafut biniyah maka dalam yunqal anil a'immati al-arba. Karena kata beliau ini ilat atau keterangan dari musonif sepertinya. Karena tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat atau bahkan dari imam empat mazhab yang misalnya menyatakan disunahkan talafut. Ya, secara qaul mungkin seperti itu. Karena kalau periwayatan ya, kalau periwayatan itu kalau perbuatan itu manqul dari al-Imam Asy-Syafi'i beliau melakukan talafut biniat. Ya, Imam Syafi'i ada riwayat menyatakan riwayat sahih beliau apa talafut mengucapkan niat ketika akan sholat. Baik, kemudian yang bawahnya ini sama dari fikih Islam wa adilatu sama yang kita warnai merah. Wal aula indal malikiyah tarku talafut biniat. Ini sama tadi ya. Malik kalau pendapat malikiyah sebaiknya itu tidak mengucapkan niat, tidak mengucapkan. Wa yusanu 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah at-talafuz biha. Tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sunnah hukumnya talafut mengucapkan niat. Jadi yang apa berpendapat sunnah itu bukan apa? Bukan Syafi'iyah saja. Jadi Hanabilah juga berpendapat demikian, bahkan tadi disebutkan jumhur ya, bahkan disebutkan jumhur. Jadi sehingga kita enggak pandangannya mungkin kurang terbuka, taunya Syafi'iyah saja yang mengatakan talafut niat, bukan. Hanabilah juga mengatakan demikian. Illa anna al-madhab indal Hanabilah anu yustahabu at-talafut biyasirun. Hanya saja menurut Hanabilah itu disunahkannya talafut itu siron. Wa yukrahu al-jahru biha wa taqraruha. Dan makruh hukumnya jahar dan mengulang-ulang. Ini dalam madzhab Hanabilah disebutkan talafut itu sunnah tapi sir. Sir itu yaitu bisa dengar oleh dirinya sendiri. Makruh kalau di jahar. Jahar itu sampai didengar orang lain. Biasa disebutkan fuqaha perbedaannya seperti itu. Sebenarnya kalau ibarah ini yustahabu talafut biha sirron, ini juga sama di Syafi'iyah itu yang disunahkan adalah sir juga. Kaifiyahnya enggak ada yang tidak jahar. Tidak sampai orang talafut mengucapkan niat sampai sampingnya terdengar itu namanya jahar. Tidak demikian, kaifiyahnya itu sir. Jadi hanya dia yang mendengar. Tapi ada talafut. Talafut itu apa? Ada ucapan, ada suara yang bisa dengar oleh dirinya sendiri. Sir itu. Kalau jahar bisa dengar orang lain. Kemudian itu masih sama sumbernya. Cuman ini ada beberapa. Kemudian yang berikutnya. Ini juga sama. Wa indahu indal jumhur wawiril malikiyah talafut biniyah. Sama, belum menegaskan. Menurut jumhur itu sunnah. Talafut dengan niat. Mengucapkan niat. Maka al malikiyah ya juzu talafut biniyah. Kata malikiyah boleh talafut biniyah. Wal aula tarkuhu bisolatin awwailiyah. Tapi yang lebih utama, lebih bagus menurut Malikiyah, enggak usah talafut biniyah. Tapi kata Malikiyah boleh. Ya, kita kemudian yang berikutnya di sumber yang lain di Al-Fiqhu 'alal Madzhab Al-Arba'ah. Al-Malikiyah wal Hanafiyah qalu inna talafudza biniyah laisa mungkin ini masru'an ya. Tidak disyariatkan ketika salat. Idza kanal musolli muwaswisan illa idza kanal musolli muwaswisan ala anal malaki malikiyah qalu inna talafudza biniyati khilaful aula li ghairil muwaswisi wa yundabu lil muwaswisi. Di fikih mazhab 4 ya, 4 mazhab, kata Malikiyah dan Hanafiyah mazhabnya Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan talafut tidak disyaratkan di sholat ataupun yang lainnya, kecuali jika orang yang sholat itu was-was. Artinya kalau dia was-was, berarti disunahkan. Kalau enggak was-was, enggak disunahkan. Was-was ini sudah niat atau belum? Orangnya terkena was-was. Biasa terkena was-was. Tapi kata Malikiyah mengatakan, talafut biniyah khilaful aula. Khilaful aula bagi orang yang tidak was-was. Bagi orang yang was-was sunnah. Jadi maksimal dari pendapat Malikiyah itu apa? Hanya khilaful aula. Orang enggak punya was-was melafadzkan niat khilaful aula. Khilaful aula itu derajat bawah dari makruh. Jadi makruh, jadi kan haram, larangan haram, kemudian bawahnya makruh, bawahnya khilaful aula. Nah, khilaful aula itu derajat kemakruhan yang rendah. Ini maksimal dari pendapat Malikiyah. Tapi kalau Syafi'iyah sama Hanabilah, ini malah sunnah. Nah, tapi kalau Malikiyah hanya maksimalnya itu. Maksimal kontranya. Ini kan membahas kontra dan pro. Gitu. Kontra, maksimal kontra dari Malikiyah, hukumnya itu khilaful aula bagi orang mengucapkan niat. Kita lihat Al-Hanafiyah. Mengatakan, inna talafudza biniyati bid'atun. Ya. Malah bid'ah. Ini menurut Hanafiyah, tapi ini Hanafiyah yang sebagian atau semuanya nanti kita lihat di ibarah kitab yang lain. Wistashanu lidaf il waswasati, tapi bisa menjadi bagus, baik untuk apa? Menolak apa? Waswas. Allah alam bisawab, seperti itu ibarahnya kita tampilkan apa adanya. Memang ada yang mengatakan, sebagian fuqaha mengatakan inna talafut biniyah bid'ah. Itu golongan dari Hanafiyah. Kemudian yang terakhir ini dari Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Ya. Jadi ensiklopedia fikih. Ya. Kita lihat ini. Ini yang ngarang kalau ini adalah tim ya. Sehingga kevalitanya itu memang insya Allah benar-benar bagus. Kata di sini, Fadhaba al-Hanafiyatu fil Mukhtar. Kata beliau, kata di sini, di Al-Mausu'ah. Pendapat Mukhtar dari Hanafiyah yang terpilih. Wa Syafi'iyah wal Hanabilah bil madhab ila anna talaffuzu binniyati fil ibadati sunnatun liwafiqa al lisanu al qalba. Kata beliau di sini apa? Hanafiyah pun penut fil Mukhtar, pendapat yang terpilih, itu hukumnya juga mensunahkan yaitu talaffuz. Padahal tadi disebutkan Hanafiyah mengatakan ada yang mengatakan bid'ah. Ya. Tapi di sini mengatakan apa? Al Mukhtar, sehingga yang terpilih yang ini kalau menurut ibaroh di Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Ya. Ya, kemudian wa ba'dul Hanafiyah wa ba'dul Hanabilah illa anna talaffuzu binniyati makruhun. Sebagian Hanafiyah dan sebagian Hanabilah itu mengatakan makruh. Itu paling banternya makruh ya. Paling banternya makruh menurut sebagian Hanafiyah dan sebagian Hanabilah. Tapi kalau madhab Hanabilah yusan, ya. Talafut adalah yusanu. Terakhir waqala al-Malikiyatu bijawazi talafuzi biniyati fil ibadat. Ya. Kata al-Malikiyah boleh. Hukumnya kan boleh ya. Wal aula tarku, tapi lebih baik ditinggalkan. Illa muwaswasa fayustahabu lahu atalafuzu liyadhaba anhu al-labsu. Kecuali jadi kan menurut Malikiyah baiknya jangan talafut, tapi kalau untuk menghilangkan waswas nih, orang waswas, maka sunnah apa? Talafut. Ya. Ini hanya nukilan. Ini nukilan apa? Gambaran bahasanya yang berpendapat talafut biniat itu siapa saja dan bagaimana pendapatnya. Ya. Nanti insya Allah kita bahas lagi tentang kias dalam ibadah ya, sedikit saja ya, kita tidak membahas panjang lebar agar kita ya lebih terbuka bahwasanya talafut biniyah itu posisinya seperti apa, sehingga kita menempatkan nanti tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Jadi kita cantumkan ibaroh apa adanya, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan makruh ya, seperti itu. Tapi kesimpulan dari semua ini kalau kita lihat tadi, memang bahwasanya catatan penting bahwasanya talafut biniyah adalah pendapat jumhur itu adalah harus kita akui. Talafut biniat adalah pendapat jumhur. Jadi sunnah. Sunnah melafatkan niat ini pendapat jumhur fuqaha. Ya. Jumhur apa? Fuqaha. Di Mausu'ah. Kalau kita berpegang hanya di Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah saja ini. Ya, tidak ada yang mengatakan bid'ah. Ya. Haram tidak ada. Bid'ah tidak ada. Maksimal makruh itu sebagian Hanafiyah dan sebagian Hanabilah. Tapi pendapat madhab, tiga madhab, kalau kita mengambil Hanafiyah di Mukhtarnya, tiga madhab ini mengatakan yusanu atau yusunnatun, sunnah. Agar apa? Hatinya itu bisa hadir niat. Kalau di sini maksimal kontranya adalah makruh sebagian. Sebagian Hanafiyah dan Hanabilah. Tapi alal madhab, maka mensunahkan tiga madhab. Kalau Hanafiyah jadi fil Mukhtar tadi ya, kalau di Al-Mausu'ah sini. Malikiyah membolehkan. Ya, Malikiyah menurut mazhab Malikiyah boleh talafut, tapi hukumnya bukan sunnah. Nah, dari sini kan kita bisa mengetahui bahwasanya talafut ini masalah istimbat hukum talafut itu bagaimana kan tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, tidak sesimpel kita bayangkan kemudian walaupun tadi Al-Fiqhu Islam Adilatun menukilkan bahasa ini tidak ada, tidak manqul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan seterusnya, memang ada yang berbuat demikian. Akan tapi melihat kenyataan yang ada bahasanya para fuqaha berbeda pendapat seperti ini menunjukkan perkaranya memang tidak simpel yang kita bayangkan. Tidak simpel kemudian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan pada sahabat ya. Kalau urusannya perkaranya sesimpel itu, maka kemungkinan tidak terjadi apa perbedaan pendapat yang seperti ini. kemungkinan besar jumhur tidak mengatakan sunnah talafut biniat. Kalau pemahamnya gampang dalam istimbat talafut niat. Kalau hanya mengatakan, oh ini tidak mankul, apa Nabi SAW tidak mengajarkan, tidak pernah mengajarkan pada para sahabat, kemudian langsung bisa dipahami, tidak disunahkan. Ya mungkin kalau sesimpel itu menggali hukum, mungkin jumhur fuqaha itu tidak berpendapat sunnah. Ya. Tapi kita lihat kenyataannya seperti ini, sehingga kita harus apa mencoba memahami alur pikir dari para fuqaha itu bagaimana. Gitu kan. Nah, kenapa mereka seperti itu? Jelas-jelas nggak ada dalilnya yang sharih ya. Kita katakan yang sharih. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan pada para sahabat talafutnya adalah demikian demikian. Harus talafutnya dan sebaiknya talafutnya. Nggak ada yang sharih, emang nggak ada. Tapi kenapa mereka berani mengatakan sunnah? Nah ini kan kita harus mencoba apa? Memahami alur pikir mereka itu bagaimana sih ketika istimbat hukum itu menggali hukum bagaimana? Ternyata tidak simpel yang kita bayangkan. Ya, tidak simpel yang kita bayangkan sehingga perlu kita di sini menempatkan posisi ini dengan apa? Dengan pas, dengan tepat ya. Ya. Kita tidak sedang membahas kemudian membela ini sunah talafut ya. Ini enggak seperti itu, tapi coba kita lihat kita kalau terjadi perbedaan pendapat ya berusaha mencari pandangan para fuqaha yang dulu. Bukan hanya sekarang saja ya, bukan hanya ulama-ulama sekarang, tapi ulama dulu bagaimana? Mereka juga sudah lebih dahulu ya memahami agama Islam ini, dan mereka lebih faham ya, afqoh daripada ulama sekarang. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka salah itu ya bisa saja, tapi kita juga harus membuka untuk pendapat ulama-ulama terdahulu itu bagaimana. Agar kita tidak terlalu apa? Sempit sehingga nanti tidak pas menempatkan posisi talafut biniat. Sehingga kalau kita lihat seperti ini masalah ijtihadiyah talafut biniat, ya kan? Bahkan jumhur, ya kita tegaskan pendapat jumhur sunnah ya talafut biniat. Sehingga kita nanti bisa lebih tepat menyikapinya tidak berlebihan ya. Ya demikian tambahnya nanti mungkin besok kalau ada waktu kita sampaikan yang lainnya. Pertanyaan, oh ya yang kemarin tuh, yang kemarin yang belum terjawab tentang ambeien. Ambeien itu kalau darah ambeien itu seperti darah bisul dan yang lainnya di tubuh itu kalau dia najis, tapi dimaafkan kalau dia tidak berpindah tempatnya, tidak berpindah tempat, posisi masih di situ ya. Ketika membasuh muka, apakah wajib membasuh bagian depan telinga? Intinya membasuh, kalau depan telinga itu masih muka ya. Depan telinga itu masih muka. Biasanya para fuqaha mengibaratkan al-bayat, putih-putih di depan telinga itu masih muka. Adapun telinga sendiri, sebagaimana kita bahas kemarin, yaitu batas-batas wajah itu dibasuh sedikit agar maksimal dalam membasuh wajahnya. Yang hari ini apakah semua benda untuk istinja selain air dan batu haki dimasukkan ke dalam basan hajar maknawi baik memenuhi ketentuan maupun tidak, karena dicontohkan cukak sebagai hajar maknawi yang tidak memenuhi kriteria seperti tidak jamin. Ya bisa dimasukkan di situ. Karena intinya benda-benda gitu saja. Maka benda-benda itu termasuk cair juga. Tadi disebutkan cuka ya. Itu tidak terpenuhi syarat karena tidak jamid. Benda-benda lain kayu, plastik, kaca, dan lain bisa dimasukkan di pembahasan ini. Gampangnya jika terpenuhi syarat maka bisa dipakai untuk istinja. Insya Allah kita lanjutkan ini ya. Nanti bisa kita simpan dulu karena waktunya sudah melewati banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bisa bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.